Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah kita masih membahas tentang bagaimana aturan dalam bermadhab. Yang ketujuh adalah cara orang awam bermadhab. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 141. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa masyarakat dalam bermadhab bertingkat. Masyarakat ketika bermadhab itu bertingkat-tingkat. Sehingga kemampuan orang dalam memahami perkataan ulama dan ijtihad dari seorang ulama itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengikuti metodologi dalam memahami dalil, meskipun bisa jadi berbeda-beda dengan ulama'nya dalam menyimpulkan hukum. Meskipun bisa jadi dia berbeda dengan ulama'nya dalam menyimpulkan hukum. Ada pula yang mengambil bagian hukum dari kasus cabang, ahkamul furu', tanpa memahami metodologi berdalil. Tingkatan pertama maupun kedua masih dalam ruang lingkup belajar. Kita pernah membuat sebuah permisalan yang sangat sederhana dan insya Allah cukup mudah untuk dipahami ya. Dan sering ini kita sebutkan bahwa metodologi bermadhab atau bagaimana cara orang bermadhab itu ibarat ada sebuah pohon, ya. Kemudian di pohon itu ada buah. Di pohon itu ada buah. Lalu di sekitarnya ini ada banyak masyarakat. Ini ada masyarakat. Ada masyarakat dan tidak semua elemen masyarakat bisa memetik buah itu. Lalu ada satu orang yang beliau punya kemampuan dalam memetik buah ini. Sehingga beliau tahu bagaimana caranya memetik buah ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah menggambarkan pohon ini adalah dalil. Sedangkan buah adalah hukum. Orang yang memetik ini adalah ulama mujtahid. Sedangkan masyarakat secara umum ini adalah orang awam. Baik. Nah, di antara orang awam ini, ada yang dia ikut belajar. Sehingga dia naik ke tingkatan atas. Ada beberapa yang ikut belajar, naik ke tingkatan atas. Baik. Di antara yang belajar ini, ada yang belajar metodologi. Dia memperhatikan bagaimana cara sang imam ini dalam memetik pohon. Dan ada yang hanya mempelajari hasil. Sehingga dia tidak belajar metodologi, tapi dia hanya belajar hasil. Maka orang yang pertama ini lebih kepada mempelajari bagaimana metode ulama itu berijtihad. Sehingga dia bisa menjadi mujtahid meskipun dia dalam ruang lingkup madhab. Jadi ulama mujtahid. Dia jadi ulama mujtahid dalam ruang lingkup madhab. Kita menjumpai cukup banyak hal semacam ini. Seperti Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i, dan para ulama yang lainnya yang termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama setelahnya, dan para ulama yang lainnya, yang mereka lebih banyak mempelajari metodologi dalam mengambil dalil. Meskipun dia dalam ruang lingkup mazhab tertentu, dalam arti mereka belajar dari mazhab tertentu. Ada juga jenis yang kedua. Ulama jenis yang kedua. Yang dia hanya mempelajari dalil. Yang dia hanya mempelajari hasil. Sehingga yang dia pelajari adalah apa yang dihasilkan oleh ulama mujtahid ini. Dia mempelajari hukum A, hukum B, hukum C. Dan terkadang dia juga mempelajari alasannya kenapa hukum A, hukum B, hukum C ini ada. Maka dia lebih banyak menghafal. Menghafal untuk membuat kesimpulan dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama mujtahid. Maka orang jenis yang kedua, dia ulama atau dia orang yang belajar. Orang yang belajar dalam lingkup madhab. Orang yang belajar dalam lingkup madhab. Baik. Orang yang pertama maupun yang kedua, ini masih dalam kerangka orang yang mau belajar. Sedangkan masyarakat awam yang ada di bawahnya, karena mereka tidak belajar, maka mereka hanya mengandalkan ceramah umum atau khutbah Jumat yang dia dengar, sehingga tidak mempelajari jalur khusus mazhab tertentu. Baik. Maka di sini saya sebutkan, tingkatan pertama maupun kedua masih dalam ruang lingkup belajar. Artinya keterangan tentang tingkatan mazhab, tentang tingkatan bermazhab tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak mau belajar. Sehingga ada bermazhab itu bertingkat, ada tingkat 1, tingkat 2, itu berlaku bagi orang yang mau belajar. Dan tidak berlaku bagi yang tidak mau belajar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, annal qaila annahu syafi'iyun, au malikiyun, au hanafiyun, yaz'umu annahu muttabi'un lidhalika al-imama salikun tariqahu. Orang yang mengatakan dirinya Syafi'i, dirinya Maliki atau Hanafi, dia merasa bahwasanya dia mengikuti imam dalam masalah tersebut dan mengikuti tariq, metode jalan yang ditempuh oleh sang imam. Lalu kata beliau, wa hadza innama yasihhu lahu idza salaka sabilahu fil ilmi wal ma'rifah. Dan klaim semacam ini, pernyataan ini dinilai benar jika dia menempuh jalan imam madhabnya dalam mempelajari ilmu agama. Jika dia menempuh jalan imam madhabnya dalam masalah ilmu agama. Sehingga kalau dia enggak belajar, bagaimana bisa disebut Syafi'i? Wong dia enggak belajar Syafi'i. Kalau dia enggak belajar, bagaimana bisa disebut Hambali? Wong dia enggak belajar. Maka kata kunci dalam bermadhab adalah dia belajar. Sehingga kita sering menyebut atau kita sering menyampaikan kepada para jamaah. Yang lebih penting dalam bermadhab itu bukan ngeklaim. Saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki. Bukan. Tapi yang lebih penting dalam bermadhab adalah sejauh mana Anda mempelajarinya. Karena ruang lingkup disebut sebagai orang bermadhab itu hanya berlaku bagi mereka yang masih memiliki kegiatan belajar. Kalau dia enggak belajar, tidak kita sebut sebagai ulama A atau orang yang bermadzhab A, bermadzhab B, tidak. Kondisi ini berbeda dengan orang awam yang mereka tidak intensif dalam belajar agama. Selain hanya kajian umum atau kajian tematik atau hanya mengandalkan khutbah Jumat, itu pun kadang ditinggal tidur. Sebagian ulama menegaskan bahwa orang awam tidak bisa bermadhab karena mereka tidak belajar secara linier. Dari para ulama madhab, baik terkait metodenya maupun masalah furu', masalah cabang, yang dia tahu hanya fatwa dari gurunya. Gurunya ngomong apa, dia ikuti. gurunya menyampaikan apa, dia ikuti. Sehingga dia tidak bisa mengenal ya, apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak mengetahui apa yang ada dalam mazhab Maliki dan seterusnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, la yasihhu lil 'ami madhhabun. Tidak sah adanya madhab bagi orang awam. Walau tamadhhaba bihi fal 'ami la madhhaba lahu. Jika dia bermadhab, maka hakikatnya orang awam itu tidak memiliki madhab. Li'annal madhhaba innama yakunu liman lahu naw'u nadharin wastidlal. Karena hakikat bagi bermadhab itu berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan dalam mengkaji dan meneliti. Dia punya kemampuan untuk mempelajarinya. Wa yakunu basiran bil madhab ala hasabihi. Sehingga dia memiliki pengetahuan tentang madhab. Dia memiliki pengetahuan bil madhahib, tentang berbagai macam madhab, ala hasabihi, sesuai dengan tingkatannya. Au liman qara'a kitaban fi furu'i dhalika al-madhab, atau dia membaca ya, kitab yang menyebutkan tentang perkara furu', perkara cabang dalam madhab tersebut, dan dia mengetahui fatwa-fatwa dari imamnya dan pendapat-pendapat imamnya, sehingga dia tahu pendapat Syafi'i itu apa. Dia tahu karena dia belajar, dia membaca bukunya Imam Syafi'i. Barulah yang seperti ini bisa disebut bermadhab. Tapi jika hanya sebatas mengikuti fatwa dari gurunya, maka ini tidak bisa disebut sebagai orang yang bermadhab. Baik, keterangan yang semisal juga disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan, وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلِ annahu ay lil am annahu ay al ami la yalzamuhu at tamadhhubu bi madhhabin, sesuai dengan makna dalil bahwa orang awam tidak harus bermadhab dengan madhab tertentu. Bal yastafti man syaa man ittufiqa, namun dia bertanya kepada ulama yang dia pilih, yang disepakati kemampuannya. Lakin min ghairi talakkutin lirruhas. Kendati demikian, dia tidak boleh secara sengaja untuk memilih pendapat atau mencari-cari pendapat yang ringan. Sehingga dari perkataan Imam An-Nawawi di sini, beliau menegaskan, orang awam tidak punya kewajiban bermadhab. Karena mereka tidak belajar. Kalaupun ikut kajian, hanya sifatnya kajian umum, kajian peringatan, yang kira-kira rame-rame, itu baru dia datang. Dan itu pun kadang hanya sekilas saja, nggak serius. Ya. Maka bagaimana mungkin orang semacam ini bisa disebut bermadhab? Sudah? Sehingga yang diizinkan bagi orang awam adalah, silahkan bertanya kepada ulama siapapun yang kamu inginkan, namun dengan ketentuan, tidak boleh secara sengaja mencari rukhsah. Tidak boleh secara sengaja cari-cari rukhsah. Ini merupakan pendapat umumnya ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Pendapat As-Suyuti, Ad-Dahlawi, kemudian pendapat Saleh Al-Fullani, pendapat Ibnu Abidin, kemudian juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya. Ini kesimpulan yang kami dapatkan dari disertasi yang berjudul At-Tamadhub, tentang bermadhab. Disebabkan oleh keterbatasan masyarakat awam dalam belajar agama, mereka tidak disebut bermadhab. Sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah bertanya kepada ulama yang mereka tokohkan, tapi dia nggak ngerti. Ketika ulama itu menjawab, ini madhabnya apa? Pakai madhab apa? Dia nggak ngerti. Dia nggak bisa mengklaim, ini Syafi'iyah. Dari mana kamu tahu kalau ini Syafi'iyah? Kamu nggak belajar Syafi'iyah. Tanggung jawab orang awam dalam hal ini adalah berusaha untuk memilih ulama yang dia yakini lebih berilmu dan lebih bertakwa. Bukan karena hawa nafsu. Dalam mencari sumber ilmu, dia harus tetap sadar bahwa dia akan dihisab, sehingga dituntut untuk mengedepankan semangat mengikuti kebenaran. Dia harus sadar nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga memilih pendapat juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak boleh orang ketika memilih pendapat asal-asalan atau sesuai dengan keinginan pribadinya, sesuai dengan kepentingannya. Ingat, memilih pendapat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga tidak bisa asal-asalan, tidak bisa ngawur, namun harus diiringi dengan tanggung jawab, nanti saya akan ditanya di akhirat. Prinsip itu yang penting untuk dijalani oleh orang awam. Dan Masya Allah ya, kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk masuk Islam. Ini adalah dairatul Islam. Ini adalah ruang lingkup Islam. Orang masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam, misalnya melalui pintu ini. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan banyak menjumpai aneka hal di dalam sini. Yang di sini ada yang berwarna kuning. Ada yang berwarna kuning. Inilah kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Dan ada yang berwarna merah. Ada yang berwarna merah. Beberapa poin kebatilan yang ada di dalamnya. Saya lambangkan kuning dengan merah. Baik. Lalu ketika orang itu masuk Islam, maka dia butuh tahu kebenaran apa yang harus saya ikuti. Bisa jadi pada saat orang itu mendapatkan guru yang kurang baik, diarahkan ke yang warna-warna merah misalnya. Kamu bergabung di sini. Di sana ada sekte Mu'tazilah, ada sekte Khawarij, ada sekte Qadariyah. Sekte-sekte yang mereka masih dinilai oleh para ulama sebagai bagian dari kaum muslimin. Sehingga orang ini masuk ke dalam lingkungan Islam. Ini adalah lingkungan Islam. Pada waktu dia masuk ke dalam lingkungan Islam, di situ ada banyak sekte. Ada kebenaran, ada kebatilan. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Inna min minnatillahi ta'ala ala abdihi. Sesungguhnya bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ba'da an hadahu Allahu lil Islam. Setelah Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk mengikuti ajaran Islam. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayyuqayyidahu bi syaikhin saleh. Allah berikan pembimbing kepadanya seorang guru yang baik. Yang nanti guru ini akan mengarahkan dia untuk mengikuti ajaran Islam yang benar. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah ketika kita bergabung dengan komunitas kaum muslimin ahlu sunnah. Yang guru-gurunya orang-orang yang mengajak kita untuk mengikuti sunnah dan menjauhi maksiat. Anda dibimbing untuk mengenal A, mengenal B, mengenal C. Yang itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang dia seorang muslim, tapi dia lebih cenderung kepada guru yang mengajarkan dia kepada kesesatan. Ada guru yang dukun, ya. Lalu dia belajar kanuragan dari gurunya. Ada guru yang dia misalnya mengajarkan muridnya kebatilan dengan aneka akidah yang menyimpang. Ada guru yang mengajarkan muridnya untuk berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi pada mereka yang masuk dalam lingkungan ajaran Islam. Lingkungan kaum muslimin. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hambanya yang bisa mengenal Islam dengan baik karena dibimbing oleh guru yang baik. Ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari zikrur rahman. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang berpaling dari zikrur rahman. Dan yang dimaksud dengan zikrur rahman adalah peringatan yang diturunkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Nuqayyid lahu syaitanan. Maka kami pasangkan dia dengan setan. Fahuwa lahu qarin, sehingga setan ini menjadi teman dekatnya. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Lalu setan ini menghalangi mereka untuk menuju jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan dia menyangka, dia mengira kalau dia dalam posisi mendapatkan hidayah. Dia berada dalam lingkungan Islam, tapi dia punya guru yang menyimpang, ratau gelem ngaji orang ini ya. Nggak gopris dengan Islam, tapi dia punya kecenderungan terhadap guru tertentu. Sayangnya guru ini mengarahkan dia kepada kesesatan. Wal-iyadzubillah. Maka kalau orang itu berpaling dari peringatan Ar-Rahman, ini menjadi salah satu sebab dia itu semakin menyimpang karena dipasangkan dengan setan. Wallahu alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan tentang bab atau poin bagaimana cara orang awam dalam bermadhab. Berikutnya, kita akan membaca yang ke-8. Yang ke-8 adalah tentang apa hukum menggabungkan aneka madhab yang diistilahkan oleh para ulama dengan talfiqul madhahib. Apa hukum talfiqul madhahib? Coba kita lihat definisi dari istilah ini. Tambahan satu istilah baru barangkali bagi sebagian jamaah. Ada yang disebut dengan talfiqul madhahib. Baik, hafalkan apa itu talfiq. Talfiq berasal dari kata laffaqa yulaffiqu, yang artinya menggabungkan objek yang terpisah dengan ikatan tertentu. Menggabungkan objek yang terpisah dengan ikatan tertentu. Menggabungkan beberapa madhab dalam satu amal tertentu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan talfiqul madhahib. Sehingga misalnya orang punya HP ya. Lalu dia punya e-tol. Dia punya e-tol, dia punya e-money, taruh di HP ini. Dikasih lakban. Ditaruh di HP, dikasih lakban. Sudah? Kegiatan ini namanya talfik. Dua benda yang dijadikan satu dengan cara diikat. Kegiatan ini namanya talfik. Nah, kaitannya dengan makna bahasa ini, talfiqul madhahib artinya adalah menggabungkan beberapa pendapat dari aneka madhab menjadi satu dalam satu amal tertentu. Gabungkannya gimana? Digabungkan dalam satu amal tertentu. Namanya talfiq al-madhahib. Artinya talfiq itu bukan seperti ini ya. Dia sholat madhab Syafi'i. Tapi puasanya madhab Maliki. Haji dan umrohnya madhab Hambali. Bukan demikian. Satu amal tertentu, sholat saja. Di situ dia menggabungkan banyak madhab. Ya. Misalnya, terkait masalah syarat sah sholat. Dia nanti menggabungkan beberapa madhab. Sehingga satu ikatan amal itu, di situ berisi banyak madhab yang digabungkan. Model seperti ini disebut dengan talfiqul madhahib. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan al-muradu bit-talfiq bainal madhahibi akhdhu sihhatil fi'li min madhhabaini ma'an ba'da al-hukmi bi butlanihi 'ala kulli wahidin minhuma bi mufradihi Yang dimaksud dengan talfik adalah mengambil ruang hukum sahnya sebuah perbuatan. Mengambil ruang hukum sahnya sebuah perbuatan. Dari masing-masing madhab, setelah diketahui hukum batalnya perbuatan tersebut jika ditinjau dari masing-masing madhab. Saya kasih contoh, semoga lebih memudahkan dalam memahami. Ingat tadi ya, prinsip dari talfik adalah menggabungkan beberapa pendapat madhab dalam satu amalan tertentu atau satu masalah tertentu. Sehingga pengikatnya ini, satu amalan tertentu atau masalah tertentu. Sebagai contoh, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis, termasuk pembatal wudu menurut madhab Syafi'iyah, tapi bukan pembatal dalam madhab Hanafiyah. Sudah? Keluarnya darah dari selain kemaluan termasuk pembatal wudu menurut Hanafiyah, tapi bukan pembatal wudu menurut Syafi'iyah. Baik. Dipahami ya? Kita pahami di sini dulu. Kasusnya pembatal wudu. Lalu mau dilakukan talfik. Menurut Syafi'iyah, menyentuh wanita yang bukan mahram batal wudu. Menurut Hanafiyah enggak batal. Kemudian pembatal wudu yang lain yaitu mengeluarkan darah. Menurut Hanafiyah, keluar darah apapun dari badan ini batal wudu. Mimisan batal wudu, luka batal wudu ketika keluar darah. Namun menurut Syafi'iyah tidak batal wudu. Kecuali jika darah itu keluar dari kemaluan. Kalau keluar dari kemaluan, maka ini bisa membatalkan wudu. Sudah? Dari dua pendapat ini, si A berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis tidak membatalkan wudu. Mengacu kepada madhab Hanafiyah. Adapun keluarnya darah dari selain kemaluan, bukan pembatal wudu, mengacu kepada madhab Syafi'iyah. Jadi dalam satu kasus pembatal wudu, dia mengacu kepada beberapa madhab. Ini yang disebut dengan talfiqul madhahib. Dipahami insyaAllah? Masya Allah. Baik. Sekarang coba kita lihat ya. Apakah tindakan semacam ini dibolehkan? Boleh enggak model talfiq kayak gini? Sehingga misalnya, dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Lalu dia bilang, oh enggak apa-apa ini. Menurut Hanafiyah enggak batal. Tidak. Kemudian dia terluka. Keluarlah darah. Lalu dia mengatakan kepada dirinya sendiri, oh enggak apa-apa. Menurut Syafi'iyah ini enggak batal. Sehingga dia bisa belok kanan, belok kiri. Tergantung mana yang kira-kira membuat dia lebih nyaman. Sehingga tidak perlu mengulang wudu. Nah, apakah tindakan semacam ini diperbolehkan? Dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, talfik dengan maksud mencari yang paling ringan atau sengaja cari-cari rukhsah, tatabbu'ur rukhos. Perbuatan semacam ini tercela karena pada hakikatnya menuruti hawa nafsu. Seorang ulama tabi'in yaitu Sulaiman At-Taimi mengatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alimin ijtama'a fika asy-syarru kullu." Kalau engkau mengambil semua rukhsah yang pernah dinyatakan oleh para ulama, maka terkumpul dalam dirimu asy-syarru kullu, seluruh kebaikan. Terkumpul dalam dirimu seluruh keburukan. Maka terkumpul pada dirimu seluruh keburukan. Masya Allah. Sehingga kalau ada orang yang sengaja pilih-pilih pendapat dengan dia ambil mana yang paling ringan, itu sama dengan mengumpulkan seluruh keburukan pada dirinya. Selain itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa talfik al-madhahib identik dengan tindakan sengaja mencari-cari rukhsah. Oh, ini sengaja cari-cari yang lebih ringan. Tidak boleh seperti itu. Karena tatabbu' rukhas termasuk di antara tindakan yang tercela. Wallahu a'lam. Sudah? Selanjutnya kita beralih ke talfik demi mencari kebenaran. Boleh enggak belok kanan, belok kiri sehingga pindah-pindah mazhab dalam rangka mencari kebenaran? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyebutkan talfik mazhab apapun alasan dan latar belakangnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin beliau menyebutkan annal hukmal mulaffaq batilun bil ijma'. Hukum hasil talfik adalah batil berdasarkan ijma'. Hukum hasil talfik adalah batal berdasarkan ijma. Kemudian pendapat yang kedua, talfik mazhab selama dilakukan dengan latar belakang mencari kebenaran adalah hal yang diperbolehkan, hukumnya boleh. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuqi untuk Asy-Syarhul Kabir, Imam Ad-Dardir dinyatakan, wabil jumlah fafit talfiqi fil ibadatil wahidah min madhhabaini tariqatan. Kesimpulannya, ada dua pendapat mengenai talfik mazhab dalam satu ibadah. Pertama, hukumnya dilarang, al-man'u, wa huwa tariqatu al-musawirah, wa huwa tariqatu al-masaruah wal-jawas, wa huwa tariqatu al-magharibah warajahtu. Ya. Yang pertama hukumnya dilarang, ini adalah pendapat para ulama Mesir. Al-Masariwah. Dari kata Misr. Jamaknya Masarif. Kemudian yang kedua adalah tariqah Al-Magharibah. Dari kata Maghrib, Maroko. Warajahtu. Dan aku menilai lebih kuat pendapat yang kedua. Sehingga kata Ad-Dasuqi, beliau menyebutkan, dan Ad-Dasuqi ini mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu ada di Afrika Utara ya. Afrika Utara untuk bagian timur, Mesir, ya, bagian timur yang di situ ada Mesir, dominan Syafi'iyah dan ada Malikiyah. Afrika Utara bagian barat, ada Maroko, ada Mauritania, itu mazhabnya mazhab Maliki. Nah, beliau sebutkan di sini, kesimpulannya untuk talfik dalam masalah ibadah, ya, satu ibadah di talfik, ada yang mengatakan dilarang, dan ini adalah pendapat ulama-ulama Mesir, dan ada yang mengatakan diperbolehkan, dan ini pendapat ulama-ulama Maroko. Pendapat kedua tersebut insya Allah lebih mendekati kebenaran karena pendapat mazhab tertentu dalam satu kegiatan ibadah tertentu tidak dijamin semuanya sesuai sunnah. Termasuk juga ketika orang bertaklid sehingga saya mau sholat pakai mazhab Syafi'i semuanya. Apakah Anda bisa jamin kalau semua sholat ala Syafi'i dengan menggunakan fikih Syafi'i semuanya sesuai sunnah? Kita tidak tahu. Termasuk juga ketika orang bertaklid, dia hanya akan mengikuti ulama yang menjadi tempat bertanya. Ar-Ruhaibani menyebutkan, "Walladhi adhabu ilaihi wa akhtaru." Kita coba baca terjemahannya saja. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang membolehkan taklid dalam menggabungkan mazhab, bukan dalam rangka mencari-cari keringanan. Karena siapa yang sengaja cari-cari keringanan, dia telah berbuat fasik. Namun dia melakukan talfik karena sifatnya kebetulan, terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami agama selain dengan cara bertanya. Maka bisa jadi dia bertanya kepada ulama A pakai mazhab Syafi'i. Dalam kasus yang sama dia bertanya kepada ulama B pakai mazhab Hambali. Kesimpulannya bahwa talfik mazhab hukumnya dibolehkan selama dilakukan dengan semangat mencari kebenaran, bukan dalam rangka cari-cari rukhsah. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang hukum lintas madhab. Tadi kita sudah sebutkan talfik dan besok kita akan bahas tentang tanakul al-madhahib. Ya. Mengambil pendapat beberapa ulama dalam beberapa masalah yang berbeda. Sehingga dia sholat pakai madhab A, dia puasa pakai madhab B, apakah itu diperbolehkan? Ini bukan talfik tapi tanakul al-madhahib. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk Ain Bestor. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi ainbestor.id, Tokopedia dan Shopee di ainbestor.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Christian Ranil, Ustadz Amir Asoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. Ini Ustaz, saya ingin bertanya tentang tadi yang Ustaz jelaskan tentang menggabungkan madhab. Kasusnya begini Ustaz, ada orang, taruhlah katanya dia sholat subuh. Dia tidak memakai kunut subuh. Berarti kan dalam bayangan saya, dia berarti bukan bermadhab Syafi'i. Tapi ketika dia tahiyat, duduknya tawarruk. Padahal kan yang duduk tawarruk itu kalau subuh biasanya kan Syafi'i. Nah, apakah seperti ini termasuk menggabungkan mazhab, Ustaz? Dan apakah itu diperbolehkan? Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah sebuah masjid itu harus menganut satu mazhab tertentu? Misalkan begini, ada sebuah masjid. Ini terjadi di masjid dekat rumah saya. Jadi masjid itu dia mengatur kalau hari Senin sholat subuhnya pakai kunut, kalau hari Selasa nggak pakai kunut, begitu berlangsung terus. Nah, apakah sebuah masjid itu harus ditentukan? Misalkan masjid ini menganut mazhab Syafi'i sehingga harus pakai kunut terus sholat subuh. Sehingga siapapun yang jadi imam harus pakai kunut, walaupun dia sehari-harinya nggak pakai kunut, tapi kalau jadi imam di situ harus pakai kunut. Apakah harus seperti itu, Ustaz? Apakah dibebaskan saja terserah? Jadi orang yang kalau nggak pakai kunut, jadi imam nggak pakai kunut, kalau pakai kunut, ya pakai kunut. Terus ada apa ya, Ustaz? Apakah sebuah masjid itu harus menentukan bahwa ini pakai tapi'i, jadi sehingga subuhnya harus pakai kunut semua? Ataukah dibebaskan terserah imamnya saja? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kejadian seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Bahwa dia sholat gak pakai kunut. Yang itu lebih cenderung pada madhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Atau dia sholat pakai kunut, gak pakai kunut ya. Berarti Hambali dan Hanafi. Sementara ketika duduk tahiyat akhir, dia duduk tawarruk. Dan itu lebih dekat kepada madhab Syafi'iyah. Apakah semacam ini diperbolehkan? Ini yang disebut dengan tanakul al-madhahib. Ini yang disebut dengan tanakul al-madhahib, yaitu mengambil pendapat beberapa ulama dalam beberapa masalah yang berbeda. Ya, meskipun itu dalam satu amalan sholat, tapi kan yang satu di posisi i'tidal, yang satu di posisi tata cara duduk tasyahud akhir. Dan itu masalah yang berbeda. Ini disebut dengan tanakul al-madhahib. InsyaAllah, besok akan kita pelajari apa itu tanakul al-madhahib. Kemudian yang kedua, terkait imam yang diwajibkan untuk kunut padahal dia enggak kunut, dan diwajibkan tidak kunut padahal dia punya keyakinan harus kunut, berdasarkan hari tertentu. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau Senin kunut, Selasa tidak, kemudian Rabu kunut, Kamis tidak. Dibuat selang-seling gantian, dua hari sekali kunut, dua hari sekali tidak kunut. Terlepas dari imamnya siapa, siapapun imamnya, selama dia sholat di hari Senin, sholat subuh, wajib kunut. Kalau dia sholat di hari Selasa, maka dia enggak boleh kunut. Meskipun imamnya punya keyakinan kunut subuh. Baik, bolehkah semacam ini? Yang saya pahami, ini termasuk bentuk memaksakan madhab kepada orang lain. Dan itu tidak diizinkan dalam syariat kita. Sehingga pemaksaan tidak boleh untuk madhab. Karena itu, masing-masing imam, dia punya kebebasan, independen. Apakah dia mau kunut, ataukah dia nggak kunut. Dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan hari. Karena itu misalnya, di hari Senin yang seharusnya kunut, imamnya orang yang nggak kunut, maka kita hargai imam. Dia nggak kunut, nggak masalah. Atau di hari yang lain, imamnya seharusnya kunut, tapi dia bertepatan dengan hari yang tidak kunut, sehingga dia enggak mau kunut. Ya enggak boleh kayak gini. Ini termasuk di antara bentuk pemaksaan terhadap madhab. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan, dilarang memaksakan madhab kepada orang lain. Karena kita tidak berhak nih, di pembahasan yang ke-9, larangan memaksakan madhab kepada orang lain. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan ini menjelaskan tentang bahwa orang yang memaksakan madhab kepada orang lain, dia melanggar hak asasi manusia. Orang ini punya hak untuk mengikuti madhabnya. Kenapa kau paksakan madhabmu kepadanya? Tidak bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, buat anak yang masih belajar sunnah, apakah mazhab yang paling dekat dengan sunnah ya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau ditanya apakah mazhab yang paling dekat dengan sunnah, ini perlu penelitian yang panjang dan serius terkait aqwalul madhahib, pendapat-pendapat masing-masing mazhab. Dan terus terang saya tidak punya kemampuan seperti itu. Pengalaman kita belajar dalam masalah agama masih sangat balita, bahkan di bawah usia balita. Kita ini orang yang belajarnya masih sangat pas-pasan, sehingga banyak sekali hal yang tidak kita ketahui. Karena itu kalau diminta untuk menilai madzhab mana yang lebih sesuai sunnah, maka itu perlu membandingkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istilah masalah atau amalan tertentu sesuai sumber pendalilan, yaitu dalil, ataukah istilah masalah mengacu pada kitab fikih, karena ada urutan kitab, bab dan masalahnya ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Apakah istilah masalah mengacu kepada sumber pendalilan? Sumber pendalilan atau? Ataukah mengacu pada kitab fikih? Mengacu kepada kitab fikih. Maksudnya gimana? Urutan kitab, bab, dan baik. Masalah. Jadi kalau yang beliau maksud, yang dimaksud oleh penanya adalah tentang sistematika buku yang ditulis oleh para ulama. Buku yang ditulis oleh para ulama biasanya sistematikanya ya. Kitab, di bawah kitab ada bab, di bawah bab ada fasal, di bawah fasal nanti ada masalah. Di bawah fasal ada masalah. Kitab itu judul. Bab itu subbab. Karena orang Arab menyebut kitab, menyebut judul dengan kitab. Maka dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Iman. Maksudnya adalah bab tentang iman. Bab tentang iman. Sehingga ketika urutannya kitab lalu bab, berarti kitab ini judul. Ya. Kemudian bab ini sub judul atau subbab. Kitab itu bab, sedangkan bab itu subbab. Gimana? Kita tulis saja ya. Jadi ada standar yang berbeda dalam masalah penulisan. Kalau ini orang Indonesia, yang ini kebiasaan para ulama ya dalam menuliskan sistematika. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada bab, bawahnya ada subbab. Di bawah subbab apa? Judul biasanya. Di bawah subbab ada judul. Terus di bawah judul ada subjudul. Nah, biasanya begini. Nah, dalam bahasa Arab, bab itu kitab. Subbab itu bab. Lalu judul ini fasal. Faslun. Babun. Kemudian kitabun. Kemudian subjudul ini masalah. Al-mas'alatul ula. Berarti subjudul pertama. Baik. Ini kurang lebih sistematika penulisan buku. Nah, untuk masalah ini mengacu kemana? Untuk masalah, ya bisa mengacu ke dalil. Bisa juga mengacu kepada keterangan ulama yang ada di kitab itu. Yang ada di buku itu. Sehingga dia menjelaskan masalah apa misalnya gugat cerai. Dia akan menjelaskan dalam kitab itu masalah gugat cerai ini apa yang akan dibahas. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Ada yang baik, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim ANB dan seluruh kaum muslimin dan muslimat selalu salam dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Apa Ustaz dengar tema? Ini apa maksud zakat mal? Zakat mal. Kan haulnya di bulan Rabiul Awal. Haulnya di bulan Rabiul Awal. Terus ada kakak tak mau dapat apa namanya rumah itu loh, beda rumah kayak gitu bulan depan lah, bulan Juli. Dan dia minta bantuan gitu, misalkan kayak zakat malnya dikasih ke beliau gitu, kira-kira sah nggak zakatnya itu? Beliau termasuk orang miskin atau bukan? Miskin, sangat miskin, emang karena emang nggak punya suami. Dan emang ya masuk fakir banget. Baik, ini zakat mal dari saudara ya. Yang berdosa boleh nggak? Silakan. Ini kan qadarullah, anak itu tadinya kuliah di itu ya, swasta, dan kebetulan memang Katolik gitu. Gimana? Karena kita dulu belum belajar. Ya anak-anak. Tadinya kan anak perempuan itu kuliah di perguruan tinggi swasta. Dan non-muslim gitu, maksudnya Katolik gitu. Non-muslim? Iya, maksudnya ijazahnya, sekolahnya, sekolahan ini loh, sekolah Katolik. Kampusnya kampus non-muslim? Iya. Iya. Dan itu kan ijazahnya udah saliknya ya, Ustaz. Iya. Lah itu gimana? Kan di rumah ada salib apa termasuk yang rumah juga dimasukin malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apakah kakak yang dalam kondisi tidak mampu boleh menerima zakat dari keluarganya, adiknya, atau dari siapapun yang menjadi keluarganya? Jawabannya boleh. Karena zakat boleh diberikan kepada keluarga, bahkan nilai pahalanya lebih besar. Dengan syarat, anggota keluarga itu bukanlah orang yang wajib kita nafkahi. Namun jika dia adalah orang yang wajib kita nafkahi, kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Sebagai contoh, misalnya, orang tua yang kaya punya anak miskin. Boleh enggak zakatnya orang tua dikasihkan ke anak? Tidak boleh. Kenapa? Karena anak wajib dinafkahi ketika dia enggak mampu. Wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Orang tua yang miskin karena enggak bekerja, apakah boleh menerima zakat dari anaknya yang kaya? Jawabannya tidak boleh. Karena orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya yang mampu. Sehingga kalau masih ada hubungan nafkah, tidak boleh saling memberi zakat. Tapi kalau enggak ada hubungan nafkah seperti tadi ya, saudara Anda, kakak Anda, karena dia enggak nikah, lalu dia tinggal di sebuah rumah yang sangat terbatas, dia miskin, maka Anda ngasih zakat ke dia, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait perguruan tinggi swasta yang non-muslim tadi ya, yang konsekuensinya di ijazahnya ada gambar salib. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sebelum jauh ke situ, memasukkan anak ke sebuah kampus non-muslim yang intensitas pendidikan agamanya cukup dominan di negara kita, ya bisa cukup membahayakan. Bisa cukup membahayakan. Karena kan masalah pergaulan. Sementara dominan di situ mahasiswa-mahasiswa non-muslim. Sehingga bisa saja dia mendapatkan pengaruh buruk ya, terkait masalah ideologi dia. Masih banyak pilihan kampus-kampus Islam yang tidak kalah dari sisi prestasi dengan kampus-kampus non-muslim. Sehingga kalaupun tidak diterima di kampus negeri, ya, kalau bisa hindari mendaftar di kampus non-muslim. Silakan bergabung ke kampus Islam atau kampus swasta yang lainnya. Insya Allah itu akan lebih selamat. Nah selanjutnya sudah terjadi nih, anak Anda mendapatkan ijazah, yang dalam ijazah itu ada salib. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau ijazah itu tidak dipajang, pertama itu lebih bagus. Sehingga kami sarankan jangan dipajang. Yang kedua, apakah perlu ditutupi? Ya, silakan ditutupi. Namun nanti untuk kepentingan kerja, ya, mau tidak mau harus dibuka lagi. Dan karena anak perempuan, kami sarankan agar pekerjaannya lebih banyak dilakukan di rumah dan tidak keluar dari rumah, insya Allah lebih berkah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepti dari Pasaman, Sumatera Barat. Halo Pak. Ya, silakan Bapak. Yang saya ingin tanyakan, saat ini saya usaha dagang hasil bumi, Pak. Khususnya jagung dan sawit. Sawit. Itu usaha saya ini, kita dapat untung, tapi dipinjam langganan-langganan kita, Pak. Terus keuntungan ini berputar terus, dapat misalnya 10 juta sebulan, dipinjam lagi sama petani, dapat misalnya 20 juta sebulan, dipinjam lagi sama petani, itu seperti apalah hitungan zakatnya di akhir tahun itu, Pak Ustaz. Masya Allah. Nah, misalnya kita banyak pinjaman ke petani lah, Pak Ustaz, dari pinjaman dalam biaya-biaya sekolah, biaya-biaya lain-lain, gitu kan. Jadi keuntungan yang saya dapat dalam satu bulan, banyak dipinjam lagi sama petani, Pak Ustaz, kira-kira seperti itulah. Petani itu mampu nggak untuk membayarnya atau harus nunggu panen? Nah itulah Pak Ustaz, ketika dia gagal panen dia nggak mampu lagi Pak Ustaz, bahkan banyak yang itu yang nggak bisa bayar lagi uangnya itu. Baik, cukup Bapak. Nggak bisa kita pastikan dia bisa kembali. Biasanya Bapak bayar zakat bulan apa? Saya ketika di mendekati Hari Raya Idul Fitri, saya keluarkan zakat saya, Pak Ustaz. Ramadan ya, pas Ramadan. Ramadan karena pas Ramadan ini kebutuhan masyarakat di situ meningkat, Pak Ustadz ya. Saya udah lama mau mencari referensi ini, Pak Ustadz, di Ustadz Salaf kan. Tapi jawabannya belum ada yang pas, Pak Ustadz. Baik. Baik, cukup Bapak. Coba Bapak perhatikan oret-oretan ini ya. Iya, Pak Ustadz, iya Pak. Nah. Syukur. Saya tidak membahas, bisa ditutup teleponnya, silakan ditutup. Ya. Saya tidak sedang membahas bagaimana cara menghitung haul. Karena di beberapa kajian tentang masalah zakat, kita sudah pernah membahasnya. Tadi Bapak sudah menyampaikan acuan zakatnya di bulan Ramadan. Berarti kalau kita buat sebuah kurva seperti ini ya. Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun 1442 dan Ramadan tahun berikutnya 1443. Nanti berikutnya berarti di Ramadan 144. Sudah? Di rentang ini garis nisab ya. Ini garis nisab, saya ganti warna. Ini adalah garis nisab. Nisab zakat itu sekarang 85 gram emas kali harga per gram sekian ratus ribu, kurang lebih 80 juta. Kurang lebih ya. Kalau perhitungan Anda mau detail ya, nggak ada di, bukan di angka ini, tapi saya sebut kurang lebih. Perjalanan uang Anda di Ramadan sebelumnya sampai Ramadan tahun 43, anggaplah misalnya seperti ini, terjadi fluktuatif. Gini. Sudah? Ini adalah keuangan Anda. Dan yang dihitung dari kurva yang kita buat ini adalah tabungan. Tabungan, uang tunai yang ada di tangan kita. Yang kita kuasai, yang Bapak miliki. Sudah? Sedangkan piutang jangan dihitung di sini. Nah, sementara terus posisi piutang itu bagaimana? Piutang dibagi jadi dua. Ada yang lancar. Kalau lancar, dihitung sebagai komponen zakat. Kalau lancar, dihitung sebagai komponen zakat. Sehingga nanti Anda tambahkan di sini. Anda tambahkan dalam kurva ini. Kemudian karakter lancar gimana? Karakter lancar adalah piutang itu dibawa oleh orang yang mampu bayar. Yang kedua, dia bukan tipe pendusta. Yang ketiga, satu lagi sebenarnya. Orang yang bukan atasan kita. Orang yang posisinya bukan atasan kita. Kalau atasan yang menyebabkan kita jadi malu untuk nakeh, maka tidak masuk dalam komponen zakat. Tidak masuk dalam kategori utang lancar. Nah, kemudian ada utang macet. Utang macet adalah piutang yang tidak memenuhi tiga kriteria tadi. Yang membawanya tidak memenuhi tiga kriteria. Misalnya yang membawanya tidak mampu. Ini masuk piutang macet. Nah, piutang macet ini tidak dihitung. Tidak dihitung sebagai komponen zakat. Namun dia dihitung, ya. Tapi dia dihitung jika dihitung ketika kapan? Jika sudah dikembalikan. Sehingga dia tidak dihitung sebagai komponen zakat, tapi dia dihitung ketika dikembalikan. Dipahami ya? Sehingga kalau petani itu nggak kembalikan utangnya kepada Bapak, bisa jadi karena dia gagal panen atau karena dia sudah nggak mampu sama sekali, ya sudah nggak usah dihitung zakatnya. Dan bisa jadi harta itu hilang dari Bapak. Namun ketika dia mengembalikan, nah saat Bapak menerima, itu baru dizakati. Bagaimana teknis zakatnya? Dizakati, saya gunakan madzhab Malikiyah ya. Dizakati sekali saat menerima. Sehingga misalnya Bapak menerima bulan ini 10 juta. Dan ini piutang sudah lebih dari setahun. Maka begitu menerima, langsung dizakati 2,5%. Meskipun nilainya kecil, loh kok cuma 10 juta sudah dizakati. Karena kan Bapak punya tabungan yang nilainya di atas nisab, sehingga ini sebenarnya kalau tidak diutang oleh orang lain, masuk dalam tabungan Bapak. Tapi berhubung dia ada di tangan orang lain, sehingga Anda mendapatkannya telat, karena itu zakatnya dibayar saat Anda menerima. Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.